Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Telah berlalu penjelasan sebelumnya dari al-mawdi'ul khamis, tempat yang ke-5, pembahasan seputar kisah al-hijrah, kisah seputar hijrah. Maka al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala melanjutkan ucapan beliau, wa amma haula, di halaman 59 pada kitab aslinya, falam yukadzibuhum bal ajabuhum biqaulihim qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل. الآية التي بعدها وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Adapun mereka-mereka, maka para malaikat tidak mendustakan mereka, yakni tentang para sahabat yang mereka tinggal di Makkah dan tidak berhijrah bersama Rasulullah dan para sahabat. Maka mereka menyampaikan alasannya. Dan ketika malaikat mewafatkan mereka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, maka para malaikat tersebut tidak mendustakan jawaban mereka. Bahkan yang dijawab oleh para malaikat tersebut adalah alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, kalian bisa berhijrah padanya. Yakni sebagaimana ucapan asy-syekh sebelumnya, malaikat tidak mendustakan dengan menyatakan kalian dusta, tidak. Bahkan mereka menyampaikan jawaban, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Dan yang semakin menambah lebih jelas, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bagi orang yang arif, yang tahu, ataupun bahkan yang jahil, adalah ayat yang setelahnya. Ayat yang setelahnya yaitu firman Allah, illal mustadha'afin, kecuali orang-orang yang lemah. Dari kalangan siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang lemah? Allah katakan, minar rijali wan nisa wal wildan, dari kaum laki-laki, wanita, dan anak-anak. La yastati'una hilatan, yang mereka tidak punya daya upaya untuk melakukan hijrah. Wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak tahu jalan. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan penggalan kalimat ini, yakni kata beliau, la yu'zaru, tidak diberi uzur, illa man tarakal hijrata ajizan anha, kecuali orang yang meninggalkan hijrah, dia tidak mau atau tidak menunaikan dan melakukan hijrah ketika dia ajiz, tidak sanggup, tidak punya kemampuan. Ini orang yang diberi uzur. Naam, maka Syekh menyatakan seorang yang ajiz, yang tidak sanggup, fa innahu ma'zur, maka dia diberikan uzur. Dia diberikan uzur. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sendiri telah menetapkan uzur itu di akhir ayat. Diperkecualikan. Illa, kecuali. Al-mustad'afin, orang-orang yang lemah. Minar rijali wan nisa'i wal wildan, dari kaum laki-laki yang lemah, yang mereka tidak punya daya upaya. Demikian pula para wanita, apalagi anak-anak. La yastati'una hilah, yang mereka tidak punya kesanggupan, daya upaya, kata Syekh, lil khuruj, untuk keluar. Naam. Wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak tahu jalan. Maka Allah katakan, faulaika asallahu an ya'fuwa anhum, mereka-mereka itulah orang-orang yang semoga Allah memaafkan mereka. Kalimat asallahu, semoga Allah, dikatakan sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kalau kita bahasakan kalimat semoga itu kan harapan, ya, semoga dapat, semoga dimaafkan, kan belum tentu. Tapi kalau kalimat semoga yang berasal dari Allah Azza wa Jalla, itu maknanya pasti. Itu maknanya pasti. Semoga Allah mengampuni mereka. Artinya Allah akan mengampuni mereka. Allah akan memberi maaf kepada mereka. Maka Asy-Syaikh menyatakan, وَهَذَا وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ بِالْعَفْوِ عَنْهُمْ, dan ini janji, janji dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan maaf kepada mereka. Dan kita katakan, wallahu la yukhlifu al-mi'ad, dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan, fahadha awdahu jiddan, ini jelas sekali, anna haula, bahwa mereka-mereka itu, kharaju minal wa'id, mereka keluar dari ancaman, keluar dari ancaman. Maksudnya, barakallahu fikum, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, sekelompok sahabat kaum muslimin yang mereka tetap tinggal di Makkah, namun ketika terjadi perang, ternyata kaum musyrikin memaksa mereka untuk keluar bersama mereka. Akhirnya mereka berperang di barisan kaum musyrikin untuk bertempur melawan kaum muslimin. Bertempur melawan kaum muslimin. Dalam kondisi kaum muslimin tidak tahu bahwa di tengah-tengah barisan musyrikin ada saudara-saudara mereka, ada sahabat-sahabat mereka. Maka yang namanya anak panah, lemparan tombak, sayatan sabetan pedang yang mengarah ke arah barisan musuh. Dan ternyata barakallahu fikum, ketika mereka memeriksa korban-korban yang jatuh dalam peperangan, didapati ternyata ini para sahabat dan teman-teman mereka dari kaum muslimin yang tidak berhijrah, tetap tinggal di kota Makkah. Maka Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam penggalan kalimat ini, fahada awdahu jiddan, ini jelas sekali, anna haula kharaju minal wa'id, bahwa mereka keluar dari ancaman, falam yabqa syubhatun, maka tidak lagi tersisa syubhat. Lakin akan tetapi, liman talabal ilma, bagi orang yang mencari ilmu, syubhat itu tidak lagi ada, syubhat itu hilang dan sirna. Bi khilafi man lam yatlubhu, berbeda dengan orang yang tidak mau mencarinya, mencari ilmu, mencari pengetahuan, mencari penjelasan, syubhat tetap bercokol di kepalanya. Bal qala Allahu fihim, bahkan Allah berfirman tentang mereka, orang-orang yang tidak mau belajar, orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, orang-orang yang tidak mau mencari kebenaran, Allah katakan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Summun, mereka tuli. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Fahum la yarji'un. Maka mereka tidak kembali. Tidak kembali kepada al-haq. Tidak kembali kepada jalan yang benar. Ikhwani fi din azzakumullah, Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan, "Na'am. Ikhtilatul muslimina ma'al kuffar min ghairi 'udhrin amrun la yajuz." Percampuran kaum muslimin dengan orang kafir tanpa uzur itu tidak boleh. Tidak boleh bercampur baur kaum muslimin dengan kaum musyrikin wal kuffar. Harus dibedakan. Naam. Lalu bagaimana kondisi kita di sini? Kita harus berhijrah semuanya. Tatkala kita bercampur, kewajiban itu berlaku. Kewajiban hijrah itu berlaku. Barakallahu fikum, bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk menampakkan syiar agamanya. Maka kita tanya, antum di sini mampu enggak menampakkan syiar agama? Sanggup. Ya, sanggup. Nah, kajian Masya Allah. Dalam seminggu sudah berapa kali? Tinggal yang ditanya antum sabar apa enggak dalam setiap kajian harus hadir. Naam. Tidak kemudian dihalangi di perjalanan, di Gilimanuk, enggak boleh. Kalau mau ngisi pengajian ke Denpasar enggak boleh. Bebas. Naam. Tinggal antum yang ditanya untuk mau hadir ataukah tidak. Ikhwan fi din azzakumullah, namun jalan yang paling selamat adalah tidak adanya tercampur pergaulan, karena pergaulan itu memang sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Naam, kepada akhlak dan kepribadian seseorang. Yang namanya lingkungan akan memberikan athar. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi rahimahumallah, la tatara'a narahuma, La tatara'a narahuma. Api keduanya, orang muslim dengan orang musyrik dan kafir, tidak saling melihat. Tidak saling melihat. Maksudnya, yab'adu anhu. Dia menjauh darinya. Mahma amkanahu dhalik. Selama memang memungkinkan untuk menjauhkan diri dari mereka. Ini yang afdal. Itu yang afdal. Ikhwan fi din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, "Wa man fahima hadzal mawdhi'." Siapa yang faham permasalahan ini? "Walladzi qablahu," dan yang sebelumnya. "Fahima kalamal Hasan al-Basri rahimahullah." Maka dia akan memahami ucapan al-Imam al-Hasan al-Basri. Qala, ketika beliau berkata, "Laisal imanu bittahalli wala bittamanni." Tidaklah iman itu sekedar perhiasan dan tidak pula sekedar angan-angan. "Walakin ma waqara fil qulub." Tetapi iman itu adalah sesuatu yang tertanam, yang terhunjam di dalam kalbu, di dalam hati. وَصَدَّقَتْهُ الْأَعْمَالِ, dan dibenarkan oleh amalan. Di sana ada ucapan yang sangat indah dari seorang tabi'i kabir, seorang tabi'in senior, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menyatakan dalam bab al-iman, dalam permasalahan iman, bahwa laisal imanu bitahalli, iman itu bukan sekedar hiasan, bukan sekedar penamaan semata. Wala bitamanni, bukan pula sekedar angan-angan, saya ini muslim, sekedar pengakuan. Lah. Akan tetapi iman itu adalah sesuatu yang terhunjam di dalam dada berupa keyakinan yang kokoh, keyakinan yang mengakar dalam hati. Dan perhatikan, bukan sekedar keyakinan yang ada dalam hati, percaya, yakin, lah. Saddaqathul a'mal, dibenarkan oleh amal perbuatan. Al-Syeikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyatakan, "Fal imanu huwa," maka iman itu adalah, "ma saddaqathul a'mal," sesuatu yang dibenarkan oleh amalan. Maksudnya apa dibenarkan oleh amalan? Yakni diwujudkan dalam amalan nyata. Diwujudkan dalam amalan nyata. Wa minha, kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas, permasalahan yang sedang kita kaji, maka diantara bentuk amalan adalah al-hijrah. Hijrah termasuk amalan wala bukan? Termasuk amalan. Fabarakallahu fikum. Oleh karena itu Syekh menyatakan, li'annaha minal a'mal. Karena hijrah itu termasuk dari amalan. Sehingga seorang yang dia mengaku beriman, na'am, maka dia harus mewujudkan mujibat al-iman, tuntutan-tuntutan dari iman. Termasuk diantara tuntutan iman adalah berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri pula dari ahlu syirik, dari kaum musyrikin wal kuffar. Termasuk di antara wujudnya adalah dengan melakukan al-hijrah. Maka di sini pula kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, "Wa hadza fihi raddun 'alal murji'ah." Di sini terdapat bantahan bagi orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah, alladzina yaqulun, yang mereka berpendapat memiliki akidah bahwa iman itu cukup di dalam hati. Atau sebagian mereka lain menyatakan dalam makna lain, iman itu cukup dengan keyakinan hati dan ucapan lisan. Amalan tidak perlu. Dan tidak ada hubungannya antara amalan dengan iman. Ini keyakinan dan akidah Murji'ah. Jadi selama orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadah dan dia meyakini dengan hatinya ucapan dua kalimat syahadah yang sudah dia ucapkan, itu cukup. Cukup bagi dia. Cukup untuk menyelamatkan dia dari an-nar dan memasukkan dia ke dalam surga. Bahkan posisi, derajat dan kadar imannya tidak akan pernah berkurang, tidak pernah bergeser. Tidak ada dalam kamus mereka bahwa iman itu bertambah dan berkurang sebagaimana akidah Ahlu Sunnati wal Jamaah. Karena di antara prinsip pokok yang sangat mendasar perbedaan antara akidatu Ahli Sunnati wal Jamaah dalam babul iman dengan orang-orang Murji'ah, bahwa iman menurut Ahlu Sunnah adalah qaulun bil lisan wa'tiqadun bil janan wa'amalun bil jawarihi wal arkan yazidu wa yanqus yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Menurut Ahlu Sunnah, iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota badan. Dia bertambah dan berkurang. Iman akan bertambah naik dengan setiap kali seseorang mengerjakan amal-amal soleh. Dan dia pun akan berkurang turun-turun dengan dia mentaati syaitan. Dan itu sangat banyak buktinya. Sangat banyak buktinya. Bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Contoh misalnya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, apa kata Allah? Zadathum imana. Bertambah iman mereka. Bertambah iman mereka. Dan sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan iman itu bertambah. Dalil dari sunnah yang menunjukkan di sisi lain bahwa iman itu berkurang. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, na'am man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak sanggup, maka dia rubah dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbih. Kalau dia tidak sanggup mengingkari dengan lisannya, maka dia ingkari dengan kalbunya, dengan hatinya. Wa dzalika adha'aful iman. Dan itu selemah-lemah iman. Kalau dikatakan selemah-lemah iman, berarti iman itu bisa melemah, melemah, melemah, bahkan sampai pada tingkat iman yang paling lemah. Bahkan iman itu bukan saja sekedar bisa melemah, melemah, dan melemah, tapi bisa hilang dan sirna sama sekali. Dengan seseorang melakukan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan, akan sirna iman yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, di antara kitab yang sudah selesai kita bahas adalah kitab Nawaqidu Al-Islam, pembatal-pembatal Islam. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka dengan sekian banyak adillah minal Qur'ani was-sunnah membantah keyakinan haula al-murji'ah. Keyakinan orang-orang murji'ah. Naam. Ini kan sudah pemahaman sejak zaman-zaman dahulu, Ustaz. Lah, sampai sekarang ada faham-faham itu. Naam. Termasuk barakallahu fikum, di antara yang dikritisi oleh para ulama sampai dalam kadar lajnatud daimah, ya, anggota komisi fatwa di Saudi Arabia, adalah faham irja, faham murji'ah yang ada pada Ali Hasan Al-Halabi dalam dua kitabnya yang dikaji oleh para ulama, termasuk salah seorang da'i Naam yang sangat diagung-agungkan dan dimuliakan oleh orang-orang Roja. Ya, dari TV Roja itu. Orang ini, Ali Hasan Al-Halabi dari Yordania. Naam. Fa ikhwani fid din a'azzani Allahu wa iyyakum. Terbantah. Atau mereka orang-orang Murji'ah yang menyatakan bahwa la ilaqata bainal a'mal wal iman, tidak ada hubungannya amalan dengan iman. Dia tidak akan bisa menyebabkan iman itu terpengaruh. Unzuru barakallahu fikum. Coba mulai sejenak berpikir. Belajar dengan baik, belajar dengan tenang, belajar dengan penuh adab di hadapan para ulama. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyebutkan tentang cabang-cabang iman, beliau alaihi salatu wassalam menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Kalimat bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Naam. Iman itu 70 sekian cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Maka cabang iman yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Rasul sedang membahas tentang permasalahan cabang-cabang iman. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Kemudian menyebutkan tentang kalimat la ilaha illallah yang merupakan keyakinan. Naam. Fa'a'laha, atau pada lafaz yang lain disebutkan fa'afdaluha. Maka yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan keyakinan atau amalan. Amalan. Tapi dimasukkan dalam cabang iman. Yang menunjukkan bahwa amalan bagian dari iman. Dan dia punya nilai dan pengaruh terhadap keimanan seseorang. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari iman. Adapun hadis yang atau ucapan yang sering didengar, banyak tertulis di tempat-tempat wudu, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, maka ini adalah hadis yang lemah. Naam. Wadhalika annallaha ta'ala yaqul. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adu al-kalimut tayyib wal-amalus salih yarfa'uhu. Kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik dan amalan saleh mengangkatnya. Dalam surah Fatir ayat yang ke-10. Perhatikan penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah. Qauluhu ilaihi, dalam ayat ini ilaihi kepadanya, maksudnya adalah kepada Allah. Yas'adu al-kalimut thayyib, naik kalimat-kalimat yang baik. Apa yang masuk kategori kalimat yang baik? Zikir, qiraatul Quran, tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Kullu kalamin thayyib, semua ucapan yang baik. Amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, dan semuanya. Fa innahu yas'adu ila Allah azza wa jal, maka dia naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata beliau, amar ma'ruf, nahi mungkar, ta'lim al-ilmin nafi', belajar ilmu yang bermanfaat, ini semua masuk dari al-kalimut tayyib, ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik kepada manusia, kepada kerabat, kepada teman. Naam. Sebagaimana Allah katakan, wa qulu lin nasi husna. Ucapkanlah ucapan-ucapan baik kepada manusia. Wa qul lahumā qawlan karīma. Ucapkan kepada kedua orang tua kalian ucapan-ucapan yang mulia, yang penuh dengan penghormatan dan pemuliaan. Ini semua termasuk dalam kategori amalan-amalan baik atau ucapan-ucapan baik. Dan ucapan baik itu akan naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga faedah lainnya menunjukkan tentang sifatul ulu lillahi jalla wa'ala. Sifat tinggi bagi Allah. Karena sesuatu yang naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan dia naik ke atas. Tidak ada naik ke bawah. Naam, menetapkan sifat ketinggian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian harus ditegaskan? Dikarenakan ada orang-orang yang tidak mau mengakui. Tidak mau mengakui. Aqidatu ahli sunnati wal jama'ah. Yang disandarkan kepada Al-Quranul Karim. Ketika Al-Quran menyatakan, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ. Kemudian Allah beristiwa di atas langit. Atau dalam ayat yang lain menyebutkan, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Mereka tidak mau untuk mengakui penetapan Al-Quran bahwa Allah berada di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya. Mereka tidak mengakui itu. Bahkan menganggap Ahlus Sunnati wal Jamaah masuk dalam kategori kelompok sesat menurut mereka, diantaranya adalah karena menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Naam. Dan ucapan yang masyhur di kalangan mereka adalah bahwa Allah itu tidak dilingkupi oleh ruang, tempat, dan waktu. Nah, lalu bagaimana mereka tidak akan menolaknya dan tidak menerimanya kalau kemudian yang tergambar, yang masuk dalam benak pikiran mereka adalah Allah dilingkupi sesuatu. Maka itu tidak terjadi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak dilingkupi, jangan kemudian bayangkan dalam benakmu Allah beristiwa di atas arsy-Nya, kemudian Allah masuk dalam arsy. Ini yang sesat. Ikhwan fillah azzakumullah, kita kembali kepada ayat tadi, bahwa naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-kalimut tayyib, ucapan-ucapan baik itu naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kata Syekh, lakin la yas'adu bi nafsih, dia tidak naik dengan sendirinya. Bal la budda minal amal, bahkan harus dengan amalan. Harus dengan amalan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla pada lanjutan ayatnya ketika menyatakan ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib qala wal 'amalus shalih yarfa'uhu, dan amalan saleh mengangkatnya. Mengangkat al-kalam at-thayyib, al-kalimut thayyib tersebut. Maka Asy-Syaikh menyatakan wa fi hadza raddun 'alal murji'ati aidan. Di sini juga bantahan terhadap kaum Murji'ah yang mereka mengingkari adanya ilaqah, adanya hubungan dan keterkaitan yang sangat kuat antara amalan dengan apa tadi? Hah? Dengan antara amalan dengan apa? Dengan iman. Subhanallah. Ahlus sunnati wal jamaah la yatakallamuna illa bijalil. Mereka tidak berbicara kecuali dengan dalil bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang membedakan mereka, ciri khas yang juga sangat kuat menempel pada mereka adalah ketika mereka mengembalikan pemahaman, tafsiran dan pengamalan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dikembalikan kepada salafu hadhil ummah, kepada salaf umat ini dari kalangan sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Karena sebagaimana disebutkan barakallahu fikum, bahwa para sahabat itu ketika mereka berbicara atau ketika mereka belajar Al-Quran kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yatajawazuna ashra ayat, mereka tidak melampaui setiap 10 ayat kecuali mereka mempelajari darinya al-am al-ilmu wal-amal jami'an, dipelajari ilmunya dan diterapkan amalannya secara bersamaan. Ikhwan fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kurang 4 menit ya. 3. Kemudian yang berikutnya kita memasuki al-maudhi'us sadis, tempat yang keenam, dan ini pembahasan terakhir. Berkata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, al-maudhi'us sadis qissatu ar-riddah ba'da mautin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang riddah, murtadnya sekelompok kaum muslimin di sekitar kota Madinah setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman sami'aha, barang siapa yang mendengar tentang kisah tersebut, la yabqa fi qalbihi mithqalu dzarratin min syubhati asyayatin, tidak akan tersisa dalam hatinya meskipun sebesar dzarrah dari syubhat syaitan, alladzina yusammuna al-ulama, yang mereka dinamai dengan ulama, wa hiya qauluhum, yaitu ucapan mereka, hadha huwa syirik, ini syirik. Lakin yaqulun, bukankah mereka menyatakan la ilaha illallah wa man qalaha la yakfuru bi syai, dan siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia tidak akan kufur sedikit pun. Bagaimana penjelasan dari kalimat-kalimat ini? InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.